Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah jami'a. Dengeran suaranya enggak? Hah? Dengeran? Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembacaan kita fatwa siam, fatwa-fatwa tentang siam. Qala usannifu rahimahullah ta'ala, man akala aw syariba nasyan la yuftir. Barang siapa yang makan dan minum karena lupa, maka tidaklah membatalkan puasanya. As-su'al, pertanyaan al-khamisu asyar, pertanyaan yang ke-15. Mal hukmu law akala as-sa'imu aw syariba nasyan. Pertanyaan ke-15, apa hukum kalau orang yang berpuasa dia makan dan minum dalam keadaan lupa? Al-jawab, jawabannya, qala syekh, idza akala shaimu aw syariba nasiyan fa innahu la yuftir li hadithi man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama atma'ahu Allah wa saqah. Bahwasanya Syekh berkata, jika seorang yang berpuasa dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka sesungguhnya perbuatan tersebut tidaklah membatalkan puasanya. Dikarenakan hadis, barang siapa yang makan dalam keadaan lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya atau meneruskan puasanya. Fa innama atma'ahu Allah wa saqah. Karena sesungguhnya makan yang dia karenakan lupa tadi, sesungguhnya itu adalah makanan yang diberikan oleh Allah dan minum yang diberikan kepadanya. Mufiratus shaim. Ya, sekarang kita beralih kepada pembatal-pembatal puasa. Ya. Hukmu aklil alq wasyamah atna'as siyam. Hukum memakan permen karet dan juga syamah ketika di pertengahan bulan puasa. Syamah ini kalau kita bisa samakan di sini artinya menginang. Ya, makan syamah itu menginang. Tapi beda juga, ya, karena syamah di sana tuh bentuknya biji-bijian kecil. Jadi kalau makan itu, ya, kalau kita lihat makan itu, diaman itu, dia sama seperti menginang, akan merah apa mulutnya, ya. Tapi baunya tidak sedap juga, ya. Dan sebagian ulama, ya, ada yang memakruhkannya, ya. Bahkan ada yang mengharamkannya. Dikarenakan ada zat katanya yang seperti zat yang memabukkan. Wallah ta'ala bisawab. As-su'al as-sadisu asyar, pertanyaan yang ke-16. Ma hukmu aklil alq wasyamah atna siyam. Apa hukum memakan permen karet dan syamah? Ya, susah kita terjemahkannya, ya. Syamah aja. Jadi yang disebut juga syamah. Kalau kita mengenang menginang beda, ya. Tapi bentuknya hampir sama, ya. Maksudnya perbuatannya hampir sama. Dia mengunyah terus juga, tidak dimakan, dikunyah. Ya, kemudian setelah itu diludahkan. Ya. Asna siam, ya. Dalam keadaan, ya, di pertengahan dia puasa. Al-ijabah, jawabannya, la syakka anna aklas syamah wa syurbat dukhan. Ya. Anna aklas syamati ya, wa syurbid dukhan minal mufattirat, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya makan syamah tadi dan juga menghisap rokok ini diantara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Amma madghal alq, adapun mengunyah permen karet, ya di sini kalau di Yaman itu ya, permen karet itu tidak pakai rasa. Jadi permen karet itu tidak berasa. Jadi bentuknya bulat seperti ini. Ya, ada plastiknya, bentuknya bulat seperti ini. Jadi dimakan itu tanpa rasa. Ya, tidak seperti permen karet yang di kita-kita ini ataupun di swalayan, ya. Sana juga swalayan, ya, dijual juga permen karet yang pakai rasa. Nah, adapun ini, adapun memakan ya permen karet, fahuwa fi khilafun baina ahli al-ilm, maka padanya terdapat ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Faminhum man yara anna tarkahu wajibun, maka di antara mereka ada yang melihat bahwasanya meninggalkannya hukumnya wajib, au afdal, atau hukumnya afdal. Wa minhum man yara jawazuhu, dan di antara mereka ada yang ya melihat bahwasanya hukumnya ini boleh. Wala syakka annahu yajlibur riqa wa yukatsiruhu fayanbaghi tarkahu. Wala naqulu inna man madgha 'alkan faqad aftar, walakin yakunu min babil makruhat. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang memakan permen karet itu dia pasti akan mengumpulkan apa? Air liurnya. Ya. Dan juga memperbanyak air liurnya. Maka oleh karena itu sepantasnya dia meninggalkannya. Dan jangan kita katakan inna man madghalkan, sesungguhnya orang yang dia mengunyah permen karet maka sungguh telah batal puasanya. Akan tetapi ya ini ya sebagai bab dari perkara-perkara yang dimakruhkan atau dibenci. Kemudian syurbud dukhan wa yufsidu siyam, ya menghisap rokok ya ini bisa merusak puasanya. As-su'alu sabi asyar, pertanyaan ke-17, hal syaribad dukhan au hal syurbud dukhan wa aklus syamah yubtilan siyam amla, apakah menghisap rokok dan makan syamah tadi ini membatalkan puasanya atau tidak? Al-ijabah, jawaban syekh, na'am, ya membatalkan puasanya. Syurbud dukhan wa aklus syamah yubtilu siyam, makan menghisap rokok dan makan syamah tadi ini membatalkan puasa. Li'annahu yajidu rahatan ba'da syurbid dukhan wa yajidu rahatan indama ya'kulu syamah, dikarenakan dia akan mendapatkan kesegaran atau ketenangan setelah dia menghisap rokok, dan begitu pula dia akan mendapatkan kesegaran atau ketenangan setelah dia memakan syamah tadi. Ya, sama tadi ya, biji-bijian kecil ya. Kita pernah ditawari, apa ini? Katanya orang Aden ngasih kita. Apa ini? Syamah katanya. Kul-kul, makan-makan katanya. Allah musta'an. Ya. Wa bi'sat syamah wa dukhan bi'sa ma wuli'a bi hadzal mula'. Dan kejelekan syamah dan dukhan ini kejelekan ya dari yang dikunyah dari orang-orang yang menggemari ya perkara-perkara ini. Alkohol asna asyam. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ini agak rumit juga ini. Ya, bercelak di tengah-tengah puasa. As-su'alu tsaminu asyar. Pertanyaan ke-18. Ma hukmu man iktahala fi siyam au tatayyaba wa huwa shaimun? Ya. Apa hukum orang yang dia bercelak ya dalam keadaan dia berpuasa, atau hukum memakai wangi-wangian dalam keadaan dia berpuasa? Al-ijabah, jawabannya, alkohol afdal tarkuhu. Ya. Bercelak ya, lebih utamanya ini ditinggalkan, ya. Tolong diperhatikan ini karena beliau ini, ya, Allah Ta'ala ya, mempunyai ilmu kayak kedokteran itu. Li'annahu warada fihi haditsun dhaif, dikarenakan ya padanya ya dalil yang membolehkan bahwasanya bercelak tadi di bulan puasa ini telah datang padanya hadisnya tadi hadis yang dhaif, ya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis Aisyah, ya, iktala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasaim, ya, ini ada di hasiahnya, ya, di penjelasan atau ta'liknya, penjabarannya dalam hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bercelak dalam keadaan beliau berpuasa, maka hadis ini hadis yang ya dhaif, ya, disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, kan, tapi berselisih ulama, ya, di antaranya juga Syekh Albani juga mensahihkan hadis ini. Ya, maka barang siapa yang dia menganggap hadis ini dhaif, maka ya afdalnya dia meninggalkan untuk bercelak di siang hari, ya. Tidak mengapa dia bercelak di malam hari. Wa bi'tibari annaka law iktahalta, ini ya perlu perhatikan. Fa innaka ba'da qalilin tatanakhum. Ya. Dan kalau dilihat ya bahwasanya kalau engkau ya bercelak, maka sesungguhnya setelah engkau bercelak setelah sesaat itu atau ya dalam jangka waktu yang setelahnya, ya, renggang waktu yang singkat setelahnya, tatanakhum, ya, tatanakhum ini artinya terkumpul padanya kotoran, ya, wa tara anna ba'dal quhla anna ba'dal quhli yakhruju ma'an nukhum, ya, dan engkau akan melihat bahwasanya sebagian, ya, sebagian celak tadi dia akan keluar bersamaan dengan kotoran, ya, kotoran di mata, ya, dia kan berkumpul dengan kotoran di mata, ya, tanya nih ahli kimia mungkin tahu. Fahuwa yajri fil uruq, ya, wa tatamassahul uruq, maka ya aliran mata tadi, ya, kalau dia berkeringat, maka ya dia akan berjalan, ya, di urat-uratnya, ya, wa tatamassul uruq, maka dia pun akan meresap ke dalam uratnya. Wallah ta'ala bisawab, maksudnya apa, ya? Hah? Ya mungkin itu, ya, ya gitu, Pak, ya. Karena makanya ini seperti itu jawaban beliau, ya. Jadi dia akan masuk ke dalam urat katanya, ya. Jadi dia akan terasa nantinya dan dia akan meresap dalam uratnya sehingga termakan, ya. Mungkin gitu, Pak, ya. Allah Ta'ala bisawab. Amma tib falaysa fi syai. Adapun memakai wangian, maka tidak mengapa, tidak ada padanya hukum sesuatu padanya. Li'annahu kasairid dukhan alladhi yahsulu lil insani ayyastansyaqahu biduni qasdin. Ya. Dikarenakan ya memakai wangian tadi dia seperti ya asap, ini maksudnya pakai wangi-wangian yang memakai asap, ya, atau kita sebut apa, dupa, ya, yang mana manusia ya akan terhirup ya dengannya dengan tanpa sengaja, ya. Wa qad kanat nisa'us sahabah yu'alijna at-tabakh wa la budda ay yahsula fihi min ad-dukhan ma yahsul, dan sungguh ya dahulu ya istri-istrinya para sahabat atau sahabiah, ya, wanita dari sahabiah, mereka kalau ingin menghilangkan bau masakan di rumahnya, ya, maka mesti mereka ya membikin asap, ya, yang mana dengan asap tadi ya mereka pasti akan terjadi, maksudnya terjadi apa, akan menghirupnya, mayasul, ya, mendukhon minat dukhon mayasul, ya, pasti akan dia terhirup dengan dukhon tadi. Walam yanhahunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang ya sahabiah tadi, ya, para wanita dari sahabat Nabi tadi ya, untuk melakukan yang demikian. Walau nahahunna salawatullah salamuhu lakana fi dhalika tahrijun alal ummah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salawatu sallallahu alaihi wasallam ya melarang mereka, niscaya ini akan memberatkan kepada umat ini. Ya, jadi berbeda dengan menghisap ya rokok. Kalau ini menghisap dupa, karena kan para wanita dahulu, para wanita sahabiat dahulu juga menyalakan dupa untuk menghilangkan bau masakannya. Amma dukhan alladhi huwa sijarah aw syizah aw ghaliyun ya fa inna mufsidun lisawm. Nah, ini berbeda ya, dibedakan Syekh. Adapun asap ya yang dia berupa rokok ataupun rokok sisa, ada sekarang rokok sisa ya, yang pakai apa itu? Pakai air sampai ya. Adapun juga yang rokok menggunakan pipa ya. Mungkin rokok-rokoknya para kakek zaman dulu nih ya, mungkin ya. Dengan pipa kali ini, pipa artinya. Allah taala misab ya. Yang kita tahu ya, rokok itu cuma dua padahal dahulu. Ya, rokok yang ya batangan tadi. Ya, baik itu menggunakan pipa atau tidak menggunakan pipa, atau rokok yang apa? Sisa ya, yang cair. Adapun galion ini mungkin ya, rokok-rokok yang dulu mungkin ya. Yang langsung ditaruh tembakaunya mungkin ya. Allah dalam bizawab. Fa innahu mufsidun lisawm. Maka sesungguhnya ini semua ya membatalkan atau merusak puasanya. Dzalika li'annahu minal khaba'ith. Dikarenakan ya yang demikian ini adalah dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, khaba'ith ini perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa li'annahu matlubun lil inti'ash al-jismi, falidzalika kana muftiran. Dan disebabkan oleh karenanya ya, orang yang memakai ini ya, dia pasti akan menguatkan jasadnya ya, menyegarkan jasadnya ya. Falidzalika kana muftiran, oleh karena itu maka orang tadi ya terhitung dia telah batal puasanya. Jam berapa dah? Berapa menit? Hah? Berapa menit? 15 dah, 5 menit lagi ya. Hukum sahwu fil iftar. Hukum ya orang yang lupa ya dalam berbuka ya, atau hukum orang yang salah dalam berbuka puasa. As-su'alu tasyu'asyar ya, pertanyaan yang ke-19. Ma hukmu man aftaru qabla ghurubi syamsi dhannan minhum anna hadha huwa al-miqatus sahih lil iftar. Apa hukum orang yang mereka berbuka sebelum terbenam matahari dengan menyangka ya sebagian mereka bahwasanya ini adalah waktu yang benar atau waktu yang sahih untuk berbuka? Al-ijabah, jawaban beliau, in tabayyana ba'da dhalika annakum aftartum wasyamsu ma zalat mur'iyah ya, jika telah jelas setelah kalian berbuka tadi ya, dalam keadaan matahari tadi tetap bersinar, tetap terlihat, fa'alaikum an taqdu, maka wajib bagi kalian untuk membayarnya ya, mengqada puasa tadi. Amma idza kana ma ta'akkada lakum dzalika fasiyamukum sahihun. Adapun jikalau ya engkau sudah meyakininya ya bahwasanya ini waktu yang berbuka tapi salah ya, lakum dzalika ya, sudah meyakini tapi salah tadi ya, fasiyamukum sahih, maka puasa kalian itu sah insyaallah. Satu lagi ya, saya ada waktu lagi. Hukum qubla lisaim ya, hukum mencium bagi orang yang berpuasa, maksudnya qublah ini mencium istrinya. As-su'alul 20 ya, pertanyaan yang ke-20. Ma hukmul qublah fi Ramadan lisaim, apa hukum ya mencium, ini mencium keluarganya atau mencium istrinya di dalam puasa Ramadan dalam keadaan bagi orang yang berpuasa ya, di Ramadan bagi orang yang berpuasa. Al-ijabah, jawaban Syekh, qad ta'arrabtu li hadhil mas'alah, ya, sungguh aku telah menjelaskannya panjang lebar dari permasalahan ini. Wa qultu innal qiblah ya min syekhil kabir alladhi dafat syahwatahu fa hadhi la tu'athir idza kanat la tuharrik lahu sakina. Ya, adapun aku katakan sesungguhnya ya, ciuman dari seorang kakek yang tua kepada istrinya ya, yang telah melemah syahwatnya, maka ini tidaklah mengapa ya, tidaklah berpengaruh ya, jika dia tidak terangkat syahwatnya ya. Ini maksudnya syahwatnya dalam keadaan tetap tenang ya. Au idza hasala syai'un minasy syahwat fa huwa syai'un qalilun jidan, ataupun juga terangkat syahwatnya ya, atau dia mengangkat syahwat terasa syahwatnya, tetapi ini ya syahwatnya terangkatnya cuma sedikit sekali ya, maka juga ini tidak mengapa. Walakin nasyab alladhi taharrukul qublah syahwatahu falirubbama addat bihil qublah ila syai'in wara'aha fahada yajibu alaihi alla yaf'al ya. Akan tetapi ya, seorang ya, laki-laki yang masih muda yang dia mencium ya, dengan sebab ciuman tadi ya, merangsang syahwatnya atau terangkat syahwatnya, falirubbama addat bil qiblah, dan ya, boleh jadi ya, ciuman tadi ya, menghantarkan ya, dia kepada perkara-perkara yang dibaliknya ya, sampai melawan ya, perkara suami istri, fahada yajibu alaihi alla yaf'al, maka ya, untuk orang ini wajib baginya untuk tidak melakukannya. Tapi di sini terjadi khilaf ya di antara para ulama, dan disebutkan oleh Syekh Muqbil dan juga Syekh Al-Albani ya, hukum mencium dan juga muda abah bermain bersama istri ya, disebutkan juga bahkan sampai keluar maninya, bukan madi saja, maka ini tidak membatalkan puasanya ya, khilaf para ulama di sini. Tapi ingatkan ya, bagi yang dia ya mempunyai masih muda ya, jadi diharapkan kata para ulama ya, lebih selamat untuk meninggalkannya ya, lebih selamat untuk meninggalkannya, jangan sampai ya syahwatnya ya mengalir begitu saja, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ya bersabda dalam hadis qudsi ya, kullu amali ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ya, setiap amalan ibn adam ini untuknya, maksudnya apa, malaikat diperintahkan untuk membalasnya langsung. Adapun siyam, kecuali siyam, karena sesungguhnya puasa ini untukku, dikarenakan kata ulama apa, puasa ini amalan apa, amalan yang tersembunyi, jadi seorang tidak bisa berbuat riya ya, amalan tersembunyi yang hanya Allah dan dia saja yang mengetahuinya bahwasanya dia puasa ataukah tidak. Maka sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala qudsi tadi, sesungguhnya itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang langsung membalasnya, mengganjarnya. Ya da'a ta'amahu, dia meninggalkan nih syahidnya, ya da'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya dikarenakan perbuatanku ya. Namun barang siapa yang dia melakukannya, maka ya tidak boleh dia mencelanya, dikarenakan di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Cukup ya, subhanallahi wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.